إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعَدْ. Lanjutkan bab duhuli makkata wa ghairih, bab tentang masuk Makkah dan pembahasan yang lainnya. Kita sudah menyelesaikan membaca hadis yang pertama beserta dengan syarahnya, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Insyaallah malam ini kita masuk di hadis yang kedua, dan jika masih ada waktu ya kita baca hadis-hadis setelahnya. قال المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام الحديث الثاني حديث yang kedua عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. Dari ابن عمر عن ابي عبد الله رضي الله تعالى عنهما bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah melalui jalur Kada dari Saniyatul Ulya. Saniyah ini bisa dimaknai juga dengan jalan di perbukitan atau tikungan di perbukitan yang berada di wilayah Batha. Batha yang dimaksud Batha Makkah. Dari karena ya di Riyadh itu juga ada Batha. Dimana Batha yang biasa disematkan pada daerah yang memiliki kondisi datar. Karena kita ketahui kebanyakan ya, Makkah kondisinya adalah gunung-gunung batu. Jadi beliau masuk di Kada yang ini adalah pada posisi di Saniyah Al-Ulya. Ya. wa kharaja minas saniyati sufla, dan keluar dari Makkah melalui jalur saniyati sufla, ini yang berada di dataran rendahnya di Makkah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, qawluhu fi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min kada'in ila akhirih. Kada, kata beliau, bi fathil kaf, dengan huruf kaf yang di fathah. Wahia as-saniyatul ulya allati tumarru ala al-maqbarah, al-maqbarah fi Makkah. Bahasanya kada adalah saniyah al-ulya, ini tikungan yang berada di dataran tinggi, yang dilalui tatkala ini seorang melewati jalur makbarah, makbarah yang ada di Makkah. Wakanat, di mana dahulunya adalah saniyah, ya berupa ya jalan di perbukitan. Wal ana, adapun di masa ini, kata beliau, ya sahlat, ya, berupa sudah berupa dataran rendah, artinya sudah berubah kondisinya. Wahiya al musammat al an bitariqil umrah, di mana di masa ini ya wilayah tersebut atau tempat tersebut dikenal dengan sebutan tariqul umrah, ini jalur umrah. Wa yusamma, juga dinamai dengan Rai al-Hajul, wa huwa al-Hajun, disebut juga dengan Rai al-Hajul, di mana ya tempat itu adalah al-Hajun, walakinnahum al-ana yubdiluna nunahu laman, akan tapi mereka ya penduduknya ya mengganti huruf nun yang asalnya wilayah itu disebut dengan Hajun dengan lam sehingga menjadi Hajul. Kemudian kata beliau, wa kuda bidomil kaf, di sebagian pembahasan hadis ini ya alifnya di situ dengan alif yang lengkung itu ya kuda begitu, bukan dengan alif yang berdiri. Hiya as-saniyatus sufla, adapun kuda dengan huruf kaf yang di dhammah itu adalah as-saniyah as-sufla, yaitu tikungan yang berada di dataran bawahnya, dataran rendah, minal misfalah, yang berada di wilayah misfalah. Al-Imam An-Najmi beliau juga menyebutkan tempat lain yang namanya mirip, ya tempat yang berbeda yang juga ya bentuknya saniyah, yakni kudai ya. Jadi gantinya alif di situ dengan ya kudai ya. Itu tempat lain yang berbeda lagi. Kata beliau rahimahullah, fa fihi, maka pada hadis ini di antara faedah yang bisa dipetik adalah annahu yustahabbu ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wa sallam fi mukhalafati at-tariq, bahasanya disunnahkan untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal mukhalafatut tariq, ya, menyelisihi atau mengambil jalan yang berbeda antara masuk ke wilayah Makkah dengan keluar darinya. Di mana pada hadis ini, ya, fayadkhulu minas saniyatil ulya wa yakhruju minas saniyatis sufla. Ya, seseorang yang ingin untuk meniru sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dari saniyatul ulya, ya, ketika hendak memasuki Makkah, kemudian ketika keluar darinya melalui saniyatus sufla. Wa hadza liman tayassara lahu. Dan ini tentunya berlaku bagi yang memang mudah untuk bisa menempuhnya ke ahli Madinah. Seperti, ya, penduduk Madinah. Dan ini kata Syekh An-Najmi, ya, merupakan jalur yang paling mudah bagi mereka, penduduk Madinah, ya, dari sisi dekatnya juga untuk bisa masuk ke Makkah. Dan termasuk di antara, ya, sunnah atau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih yang paling mudahnya dalam segala urusan, ya, kecuali, ya, sesuatu yang merupakan perkara dosa. Jadi selagi itu perkaranya sesuatu yang mubah, maka beliau mengambil yang paling mudah. Kemudian, wa amma man yashukku alaihi. Adapun bagi siapa yang sulit, ya, untuk bisa melalui jalur ini, ke ahli Yamani, seperti penduduk Yaman yang mereka berada pada, ya, posisinya di selatan Makkah, ya, berbeda dengan penduduk Madinah yang berada di utara Makkah. Wan Najd, ya, Wan Najdin. Demikian pula penduduk Najd yang mereka, ya, pada posisi di timur. Wa nahuhim, dan yang semisal mereka yang mengalami kesulitan seandainya harus menempuh jalur ini, fa yaf'aluna ma tayassara lahum. Maka, ya, mereka menempuh apa yang mudah bagi mereka. Qalu, kata beliau selanjutnya, mereka para ulama menyatakan, wa minal hikami, dan diantara hikmah fi mukhalafatit tariqi, dalam hal mukhalafatut tariqi, yakni mengambil jalan lain diantara mendatangi dan meninggalkannya, liyashadalahu tariqani, agar dua jalan yang dilalui itu menjadi saksi bagi seorang hamba, ya, dalam menjalankan peribadatan tadi. Baik. Ya, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjadikan saksi, ya, akan amalan hamba-hambanya, termasuk di antaranya bumi yang kita tempati ini. Allah menyatakan, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian, waqad warada annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khalafa at-tariqa fil khuruj lis-salati al-eid. فخرج من طريق ورجع من طريق أخرى. Dan telah datang dalam hadis Pada ta'liq disebutkan, diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Jabir, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil jalan yang berbeda ketika beliau keluar menuju tempat pelaksanaan salat Id. Beliau keluar dari satu jalan atau melalui satu jalan dan kembali ke tempat beliau melalui jalan yang lain. Tayyib. Wa kadzalika fi tariqi Arafah. Demikian pula ya, jalan yang ditempuh beliau ketika menuju Arafah. Fadhahaba ilaiha min tariqi Dhabb wa raja ila Muzdalifah min tariqi Al-Ma'zamin, atau sebagian menyebutnya Ma'zim. Bahasanya beliau ketika mendatangi Arafah untuk melakukan wukuf, ya, beliau melalui jalur Dhabb. Kemudian ketika selesai dari wukuf menuju Muzdalifah, beliau melalui jalur Al-Ma'zamin. Wahuma al-jabalani, di mana keduanya ini merupakan dua gunung atau dua bukit. Baik. Jadi disebutkan di sini oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beberapa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam hal yakni mendatangi tempat-tempat yang di sana beliau melakukan ibadah dan mengambil jalan yang berbeda ketika kembali dari tempat tersebut. Dan disebutkan oleh beliau, ya, Al-Imam Sa'di, bahwa di antara hikmahnya agar jalan yang dilalui oleh seorang tadi ketika datang dan ketika meninggalkannya ini akan menjadi saksi, ya, baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hadis salis, hadis yang ketiga. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, masih dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usamah ibn Zaid wa Bilal wa Utsman ibn Talhah Kata Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan demikian pula yang mengiringi beliau Usamah ibn Zaid, kemudian Bilal, Bilal ibn Rabah dan Utsman ibn Talhah, mereka masuk ke Baitullah, masuk ke dalam Ka'bah. Faaglaku alaihimul bab. Kemudian mereka menutup pintu Ka'bah. Jadi setelah masuk, mereka menutup pintu Ka'bah. Falamma fatahul bab. Kata Ibn Umar, ketika mereka membuka kembali pintu Ka'bah, kuntu awwala man walaja. Al-wuluj, yani ad-duhul. Ketika mereka membuka kembali pintu Ka'bah, maka aku yang pertama kali masuk. Falakitu Bilalan. Dan ketika itu aku bertemu dengan Bilal. Fasa'altuhu. Maka aku tanya beliau, hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di dalam Ka'bah ini? Qala Dijawab oleh Bilal, na'am. Bainal amudaini al-yamaniyaini. Beliau sholat di antara dua tiang yang mengarah ke wilayah Yaman. Artinya yang berada pada posisi yang itu lebih mengarah ke arah Yaman. Dan Ka'bah, ya disebut para ulama, di dalamnya ada tiga tiang di dalamnya. Ya. Di mana dua tiang ini disebutkan di sini yang berada di arah ke negeri Yaman. Adapun beliau sendiri, ya, menjadikan sutroh, ya, pada sholatnya adalah dinding Ka'bah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, salah seorang murid Al-Imam As-Sa'di, beliau pada kitab Taisirul Alam menyebutkan di antara faidah terkait dengan ini, kata beliau, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk menjadikan sutroh dinding Ka'bah dibandingkan tiang di dalam Ka'bah itu. Baik, sehingga ini juga menjadi pelajaran tentunya bagi kita, selagi memungkinkan untuk bisa menjadikan sutroh kita dinding, maka itu lebih diutamakan seperti itu. Ya. Sebagian terkadang ada tempat yang sebetulnya bisa untuk menjadikan dinding sebagai sutroh, lebih memilih di belakang ikhwah yang lain yang mungkin sedang sholat juga, ya seperti itu. Ya. Sehingga akhirnya ketika ikhwan tadi mungkin selesai sholat, ada kebutuhan yang mendesak, meninggalkan posisinya, yang akhirnya dia harus mencari sutroh lagi. Ya, di samping juga kalau mungkin ikhwannya ini juga tidak enak, seperti itu. Ini kan juga menghambat apa yang menjadi kebutuhan ikhwah tadi. Maka selagi ada tempat yang memungkinkan seorang untuk bisa mengambil sutroh langsung ke dinding, maka ini yang lebih diutamakan. Hadis ini muttafaqun alaih. Tayib. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah qawluhu fi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayt wa Usamah ibn Zaid wa Bilal. Ay khadimaihi wa mawalihi. Atau wa mawalaihi. Yani keduanya, Usamah ibn Zaid, demikian juga Bilal, adalah dua pembantu beliau, dan keduanya adalah mawali, yani budak yang dimerdekakan oleh beliau. Wa Utsman ibn Talhah. Adapun Utsman ibn Talhah al-Hajbi Asy-Syaibi, yani hajibul bait, yani sebagai penjaga, penjaga Baitullah, penjaga pintu Ka'bah. Ini Utsman ibn Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa aghlaqu 'alaihimul bait. Pada lafaz hadisnya fa aghlaqu 'alaihimul bab, Baik. Ai liyakhluwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi munajati rabbih wa syukri ni'matihi. Kenapa kok kemudian mereka menutup pintu tersebut? agar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bisa menyendiri di dalam munajat beliau kepada Rabbnya dan syukurnya beliau atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Fa innahu law adzina au udzina lin-nasi fid-dukhuli ma'ahu, dikarenakan seandainya diizinkan bagi manusia ya secara beramai-ramai untuk masuk bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam ke dalam Ka'bah, lazdahamu alaihi, ya tentu akan ya berdesak-desakan dan menyulitkan beliau. Walam yatamakkan min muradihi, sehingga tidak menjadikan beliau leluasa untuk bisa mewujudkan tujuannya. Tapi ini ya hikmah kenapa ketika itu para sahabat yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah masuk mereka menutup ya pintu Ka'bah tersebut. Kemudian qawlu falamma fatahul bab, perkataan Ibnu Umar bahasanya ketika mereka kembali membuka pintu, kuntu awwala man walaj, maka aku yang pertama kali masuk, falakitu Bilalan fasa'altu ila akhiril hadis. Kemudian aku berjumpa dengan Bilal dan aku tanya beliau. Li'annahu radhiyallahu ta'ala anhu, yani yang dimaksud Ibnu Umar, beliau ini kana harisan jiddan ala tibai athari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini seorang yang sangat semangat dalam ittiba, ya, mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu warada, sampai-sampai datang yakni dari kisah beliau yakni Ibnu Umar, annahu kana yataharra al-mawadi allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yusalli fiha baina Makkah wal Madinah walau lam yakun fi waqti shalatin. Di mana beliau radhiyallahu taala anhu ya berusaha untuk memperhatikan ya tempat-tempat yang di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, untuk kemudian beliau juga salat di tempat-tempat tersebut ya, di antara Makkah dan Madinah ya. Bahkan pada sebagian kisah beliau, jangankan lagi yang terkait dengan masalah ibadah, hatta kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal melangkah, beliau berusaha yakni Ibnu Umar untuk meniru langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ya, beliau pernah bertanya kepada sebagian orang ketika sampai di sebuah tempat ya, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Ketika disebutkan beliau melakukan demikian, beliau pun Ibnu Umar berusaha untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bagaimana gambaran semangatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan lagi dalam perkara ibadah. Ya, bahwa di luar perkara ibadah pun beliau berusaha untuk meniru, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan gambaran betapa besarnya cinta beliau radhiyallahu taala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang berusaha untuk meniru orang lain menunjukkan gambaran tentang kecintaan orang tersebut kepada orang lain tadi. Kemudian falihada sa'ala Bilalan, atas dasar itulah karena semangat yang sangat besar ini, beliau pun bertanya kepada Bilal. Fa akhbarahu annahu shalla bainal amudaini al-yamaniyaini, maka Bilal pun mengabarkan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat di antara dua tiang yang berada mengarah ke arah Yaman. Wa fi ba'di ar-riwayat, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan kudamaka idza dakhalta, yakni di hadapanmu jika kamu masuk pintu ini. Yani ya ai annahu ja'ala al-amud al-awsat an yaminihi wal-amud al-aysar an yasarihi. Ini bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan tiang yang berada di tengah Ka'bah itu di sebelah kanannya dan tiang yang sebelah kiri di sebelah kiri beliau. Wa ja'ala al-baba khalfahu, dan beliau menjadikan pintu Ka'bah di belakang beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dengan membelakangi pintu Ka'bah. Wal haitul gharbi al muqabil lil bab kudamahu, sedangkan yakni dinding yang berada pada arah barat, ya, itu berada, ya, di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhadapan dengan pintu Ka'bah. Kemudian wa fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat yang ada Ibnu Umar mengatakan walam as'alhu kam shalla, aku ketika itu dia tidak tanya kepada Bilal berapa kali beliau salat. Ai, kata Imam As-Sa'di, ai annahu nadima radhiyallahu ta'ala anhu, yakni ungkapan ini menunjukkan penyesalan beliau radhiyallahu ta'ala. Kenapa kok, ya, terkait dengan sholatnya tidak ditanya berapa kali beliau sholat. Li'anahu ghaba anhu an yas'alahu kam sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu terluput dari ingatan beliau untuk tanya, ya, tanya kepada Bilal berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ketika itu. Kemudian dipetik faidah juga dari sini, fayustahabu dukhulu al-baiti was-salatu fihi fayusalli ma tayassara. Sehingga di sini juga menunjukkan, ya, disunnahkannya, ya, jika memungkinkan tentunya untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah dan salat di dalamnya, ya, dan salat yang mudah baginya, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Jadi juga di sini menunjukkan bolehnya, ya, seorang salat di dalam Ka'bah. Ya, di dalam Ka'bah. Taib. Al-haditsur rabi, hadis yang keempat. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswad wa qabbalahu wa qala inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u wa laula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Muttafaqun alaihi. Hadits yang keempat dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau mendatangi Hajar Aswad kemudian menciumnya dan beliau berkata, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa engkau adalah batu yang tidaklah mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, tidak pula memberikan manfaat. Ya, sebagaimana batu-batu secara umum. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalah bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana Jadi pemahaman ya yang kuat yang ada pada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, bahwa apa yang dilakukan ya terkait dengan yakni mencium Hajar Aswad, demikian juga perbuatan yang terkait dengannya, semuanya kembali kepada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dasar ya sesuatu tadi mengandung ya kekuatan atau yang semisalnya, bukan, tetapi bagaimana ya berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, qawluhu fi hadithi Umar radhiyallahu an annahu jaa ila al-hajar al-aswad faqabbalahu ila akhir al-hadith, yaqulu radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu menyatakan, inni lam af'al hadha ta'dhiman li syai'in min al-ahjar, sesungguhnya aku tidaklah melakukan ini sebagai suatu bentuk pengagungan terhadap sesuatu pun dari batu-batu. Kama yaf'alu, ini ahlu, kemudian kosong di sini, bayad, ya, disebutkan di dalam ta'liq. Kada fil asal, demikian pada asal kitab ini kosong. Wala'allahu saqata minhu sahwan kalimatu al-jahiliyah aw al-awthan. Ya, barangkali ya kelupaan dari penulis ya yakni kalimat atau kata al-jahiliyah atau al-ausan, yakni kama yaf'alu ahlul jahiliyah atau ahlul ausan, di mana mereka ahlul jahiliyah atau para penyembah berhala ya ketika memperlakukan ya bebatuan atau kayu dan semuanya itu didasari dengan ta'zim, pengagungan terhadap benda-benda tadi. Maka Umar menegaskan di sini keyakinan beliau bahwa Hajar Aswad ya, itu sebagaimana batu yang lainnya la tadurru wa la tanfa. Ya. Tidaklah bisa mendatangkan mudharat atau memberikan manfaat. Ya, yang beliau lakukan dengannya mencium Ka'bah karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Bal inna ma hadza ta'dhiman lillahi wa lirasulih. Tetapi sesungguhnya beliau melakukannya demikian sebagai suatu bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, ini mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Li'annahu amara bitakbilih, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menciumnya. Fayustahabu takbiluhu wastilamuhu bil yadi al-yumna, sehingga disunnahkan untuk menciumnya, demikian juga mengusapnya, menyalaminya, mengusapnya dengan menggunakan tangan kanan. Wa mashu al-wajhi bihi, dan mengusap dengannya, ini setelah mengusap tadi, kata Syekh di sini wajah ya, al-jabhah wal khaddain, yakni dahi dan kedua pipi, litabarruk, dengan tujuan mengharap keberkahan. Fa innahu warada annahu man istalamahu fa ka'annama safaha ar-rahman wa man qabbalahu fa ka'annama qabbala yadar rahman. Kata beliau, dikarenakan telah datang riwayat yang menunjukkan barang siapa yang menyalaminya, yakni mengusap Hajar Aswad, seakan dia ya menjabat, apa istilahnya, menjabat tangan ya. Ya, menjabat tangan Ar-Rahman, dan barang siapa menciumnya seakan dia mencium tangan Ar-Rahman. Jadi sini seakan ya. Terkait dengan ini disebutkan pada ta'liq akhrajah Ibnu Asakir ya. Diriwayatkanlah Ibnu Asakir dalam tarikh beliau wa huwa haditsun dhaif. Ya, akan tapi hadisnya dhaif, wa ngdur Al-Ilal Al-Mutanahiyah li Ibn al-Jauzi rahimahullah. Kemudian wa kadzalika yustahabu istilamur rukni al-yamani. Demikian pula disunnahkan untuk mengusap ruknul yamani, yakni pojok Ka'bah yang mengarah ke negeri Yaman. Itu posisinya sebelum ya pojok yang di situ ada Hajar Aswad. Baik. Wala yustahabu takbiluhu. Ya, namun tidak disunnahkan untuk menciumnya. Ya, mencium ruknul yamani. Wa amma ar-ruknu syami wal gharbi. Adapun rukun asy-syami, yakni yang mengarah ke negeri Syam, demikian juga rukun yang mengarah ke arah barat, fala yustahabu istilamuhuma, maka tidak ada sunnahnya untuk mengusap dua rukun tersebut. Wala takbiluhuma, tidak pula untuk menciumi kedua rukun tersebut. Kenapa? Li'annahu lam yakun sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastalimuhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan mengusap kedua rukun tersebut. Yang dekat dengan Hijr, ya, Hijr Ismail. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, faqad warada anna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu lamma hajja ja'ala yastalimul arkana kullaha. Telah datang riwayat bahasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya beliau ketika berhaji beliau mengusap semua rukun Ka'bah yang empat, ya. Jadi rukun Yamani, kemudian ya rukun Hajar, kemudian ya rukun Syami, ya rukun Gharbi, diusap semua. Faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Abbas menyaksikan apa yang dilakukan oleh Muawiyah, ya, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan laisa hakada sunnah, enggak seperti itu sunnah itu. Ya, yang sunnah yang dicontohkan Rasulullah tidak seperti itu. Faqala Muawiyatu, maka Muawiyah radhiyallahu an menimpali, laisa syai'un minal baiti mahjuran. Tidak ada sesuatu pun dari Baitullah itu yang ditinggalkan. Ya, kalau yang dua diusap, yang dua jangan ditinggalkan. Begitu. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Abbas mendengar jawaban dari Muawiyah, ya radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya telah ada untuk kalian semua pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas mengatakan sadaqta. Ya, engkau telah benar. Faraja ali qaul Ibn Abbas, maka beliau pun rujuk ya kepada ucapan Ibnu Abbas. Baik, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana yakni sikap tawadu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya kepada kebenaran. Kemudian wal hikmatu, adapun sisi hikmahnya, kenapa kok dua rukun itu ya disunnahkan untuk diusap sementara rukun Syam dan rukun Gharbi tidak. Dikatakan di sini anna ruknaini al-yamaniyaini ala qawaid Ibrahim. Dikarenakan dua rukun tersebut yang mengarah ke arah Yaman, yakni rukun Yamani dan rukun yang ada di situ Hajar Aswad, keduanya ini ya berdiri di atas fondasi Ibrahim alaihissalam. Warruknaini asyamiyaini, ada pun dua rukun yang mengarah ke negeri Syam. Alladaini yaliyani al-hijr, yang keduanya itu searah ya dengan hijr Ismail istilahnya. Laisa ala qawaidi Ibrahim. Kedua rukun itu tidak ya di atas fondasi yang dibangun Ibrahim alaihissalam. Alasannya fa inna ba'dal hijr minal bait ya, karena sebagian dari hijr itu adalah ya dari Baitullah. Ya, kama warada anna Quraisyan ikhtazaluhu minal baiti. Ya, sebagaimana datang dalam kisah ya, yakni renovasi Ka'bah, bahwasanya Quraisy ya ketika mereka ya, merenovasi Ka'bah tersebut, ikhtazaluhu minal bait, yakni yang kemudian menjadi hijr Ismail itu dibuang, artinya tidak dipasang kembali. Lama qasurat alaihin nafaqah al halal, ketika biaya untuk merenovasi yang mereka ambilkan ya dari harta yang halal itu sudah kehabisan, sudah semakin menipis ya. Wa karihu ya an yaj'alu fihi malan haraman ta'dhiman lahu, di mana mereka tidak suka untuk mereka menjadikan pada Baitullah adanya harta yang haram ya, yang ikut disertakan di situ untuk merenovasi Ka'bah. Mereka menjauhkan itu ta'dhiman lahu, sehingga akhirnya ya Ka'bah setelah direnovasi tidak kembali sebagaimana bentuk awalnya ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, yang semula pintunya dua menjadi satu ya. Kemudian dari sisi lebarnya berkurang ya, karena akhirnya karena kekurangan itulah ya, maka hijr Ismail ya, yang itu pada dasarnya merupakan Ka'bah ya, bagian Ka'bah tidak masuk ke bagian Ka'bah. Sehingga satu yang diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan tawaf, bahwa siapa yang tawaf kemudian ketika sampai di apa rukun Syam ya, malah istilahnya di dalam hijr ya, tidak harusnya di luar begitu, berarti dia tidak tawaf ya, karena hijr ini bagian dari Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ya sangat disayangkan karena sebagian yang melakukan ibadah tawaf tersebut terkadang ya kurang keilmuan tentang terkait itu, atau mungkin ya dari pembimbingnya kurang membimbing ya, malah sebagiannya bukan tawaf dengan baik, malah ya mencari apa istilahnya keberkahan dengan mengusap-usap hijr Ismail seperti itu. Kemudian dikatakan di sini ma annahum qaumun kuffar, bersamaan mereka itu adalah kaum yang kafir ya, namun ternyata mereka enggan untuk ya memasukkan harta yang haram untuk merenovasi Ka'bah tersebut ya. Walakin akan tapi hadza, yang demikian itu tidak lain min syianatillahi ta'ala li baitihi ya wa tathhirihi lahu, tidak lain semua itu termasuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Baitullah, dan sebagai suatu bentuk penjagaan kesucian ya Baitullah yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan. Wallahu taala alam, ini yang kita pelajari ya dari apa yang diterangkan oleh Imam Sa'di rahimahullah pada tiga hadis dalam bab ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.